بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan bahasan risalah Nasaih al-Musalsalah sampai sekarang pada nasihat yang ke-20. Fa'akul silsilatu nasihati liqullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-20. Min sya'ni du'atil fitnati wal batili wa makrihim. Di antara kondisi para da'i-da'i fitnah, para da'i-da'i kebatilan dan makar mereka. Ini di antara bentuk makar mereka, trik-trik mereka dalam mendakwahkan kebatilan, di dalam memunculkan api fitnah. Di sini saya bawakan beberapa kalam ulama terkait dengan mereka ini. Disampaikan supaya diwaspadai, jangan sampai ada pada kita makar-makar, tendensi-tendensi yang seperti ini. Fa'akul, maka saya katakan, qala Syaukani rahimahullah. Berkata Imam Syaukani rahimahullah, wa qad jarat qa'idatu ahlil bid'ah. Sungguh telah berlangsung, telah berjalan, qa'idah ahlil bid'ah. Fi sabiqid dahri wa lahiqihi. Di masa lampau dan masa akan datang. Yakni ini merupakan kaidah yang biasa ada pada ahli bid'ah. Apa itu? Bi annahum yafrahuna bi suduril kalimatil wahidah an 'alimin minal ulama. Mereka ini berbahagia, bersuka cita dengan munculnya satu kalimat saja dari seorang alim, dari ulama, yakni yang mendukung bid'ah mereka, yang mendukung fitnah mereka, walaupun min ba'id, dari jauh atau secara umum, secara global. Bahagia mereka. Wa yubalighuna fi ishhariha. Dan mereka bersungguh-sungguh untuk memasyhurkan kalimat tadi. Wa idza'atiha. Dan menyebarluaskan, menshare-nya. Fima bainahum. Di tengah-tengah mereka. Ini ada fatwa Syekh Fulan. Ada fatwa Syekh Alan. Di tengah-tengah mereka. Syekh Fulan bersama kami, Syekh Alan bersama kami. Qala wa yaj'alunaha hujjatan li bid'atihim. Lalu mereka menjadikan satu kalimat tadi sebagai hujjah untuk mendukung bid'ah mereka. Wa yadribuna biha wajha man ankara ilaihim. Dan mereka memukulkan. Mereka memukul dengan kalimat tadi wajah orang-orang yang mengingkari bid'ahnya mereka. Demikian disebutkan dalam kitab beliau Adabut Talab wa Muntahal Arab di halaman yang ke-43. Ini makar ahlul bid'ah dulu sampai sekarang. Ya, di antara bentuknya adalah mereka ini biasa mendatangi para ulama sunnah yang kurang memahami kondisi mereka. Datang ke sana mereka menggambarkan seolah-olah mereka adalah al-mazlumin, orang yang terzalimi. Mereka menangis di hadapan ulama sunnah tadi, kata ulama, yabkun fuka'atim sah. Mereka menangis tangisan buaya. Ya, yuzhiruna hisana ma indahum. Mereka menampilkan, menampakkan perkara-perkara baik yang ada pada mereka. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan sebuah penjelasan kalimat fatwa yang melegalkan apa yang ada pada mereka. Begitu mereka mendapatkannya, walaupun secara umum, wah, langsung mereka pegang, langsung mereka sebarluaskan kemana-mana, menyatakan bahwasanya apa yang kami lakukan sesuai dengan fatwa ulama atau ulama fulan bersama dengan kami. Ila akhirnya. Ya, untuk mendukung bid'ah mereka dan menghantam ahlu sunnah wal jamaah yang selama ini mengingkari keadaan mereka. Ini tariqahnya ashabil ahwa'i wal bid'ah. Supaya anda paham, para ulama sunnah mereka bertingkat-tingkat, berbeda-beda kadar pengetahuan mereka tentang bid'ah yang terjadi, ahlul bid'ah yang ada, dan makar-makar mereka yang ada. Kaidah dan prinsipnya ahlu sunnah adalah kembali kepada mutakhassisina minhum. Ya, kembali kepada para ulama-ulama spesialis bidangnya. Ulama sunnah, ulama kibar yang mutakhassis pada bidangnya. Kalau terkait dengan masalah fitnah, para ulama sunnah yang mengerti betul seluk-beluk fitnah yang terjadi, mengerti betul tentang trik-trik mereka, bagaimana makar-makar mereka, bagaimana kondisi mereka sesungguhnya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain. Ini prinsipnya harus sunnah. Makna rujuk kepada ulama. Kembali kepada mereka ini. Sehingga mendapatkan penjelasan yang detail, yang jelas tentang bid'ah tadi, tentang ahli bid'ahnya, tentang makar-makar mereka ila akhirih. Tahu ini penyimpangan, ini begini, ini begini, ini begini. Itu ahlu sunnah di setiap zaman dan masa. Sesuai dengan bimbingan syariat. Kembali kepada ahlinya. Nah, hizbiyun ashabul ahwa'i wal bid'ah berbeda. Tidak bakal mereka kembali pada ulama sunnah yang tahu betul seluk-beluk mereka. Ya akan terbongkar aibnya mereka. Kalaupun datang ke mereka menggunakan bahasa-bahasa umum, menanyakan sesuatu dengan pertanyaan-pertanyaan umum, tidak bakal merinci keadaan mereka tadi. Ini trik dan makarnya ahlul bid'ah. Ketika mendapatkan sesuatu, mereka langsung menyebarluaskan. Allahul musta'an. Ketika nanti ulama yang didatang itu tahu kondisi mereka, hakikat mereka, wah akan mereka tinggalkan. Cari lagi yang lainnya lagi. Terus begitu sampai menemukan sosok yang dikatakan alim, yang sesuai dengan apa yang ada pada mereka, sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Di sebar luas. Dikatakan tujuannya bukan untuk mencari al-haq, tapi tujuannya adalah untuk menutupi bid'ah mereka atau ghalabah. Semata-mata untuk menang. Allahul musta'an. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah yang salah bukan alimnya atau ulama'nya. Ulama sunnah mereka berfatwa menjawab sesuai dengan zahir pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Ya, yang jahat itu ahli bid'ahnya. Ahli bid'ah. Maka kita harus waspada dengan ini semuanya. Jika ketika mengajukan soal pertanyaan kepada para ulama, harus sunnah rinci. Menjelaskan apa adanya, apa yang sedang terjadi, dirinci sama mereka. Nah, begini, demikian, demikian, dirinci. Tujuannya untuk mendapatkan fatwanya para ulama, taujihatnya para ulama, enggak boleh tendensi apapun. Kalau ternyata mereka salah, mereka akan taubat kepada Allah Azza wa Jal, menerangkan yang kesalahan. Kalau mereka benar, alhamdulillah, mendapatkan taufik min Allah, benar sesuai dengan syariat dan fatwa para ulama yang ada. Itu ahlus sunnah. Ciri-ciri ahlul bidah enggak demikian. Ditutup-tutupi hakikat yang ada pada mereka atau disampaikan secara global atau soal umum. Hanya semata-mata mendapatkan fatwa seorang alim. Ketika dapat, disebarluaskan. Na'udzubillah. Subhanallah, Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan ini kaidahnya ahlul bid'ah dahulu sampai sekarang ini. Dan na'am, terjadi yang seperti ini. Maka jangan lupa kaidahnya ahlus sunnah. Kembali pada para ulama yang mutakhasis pada bidangnya. Barakallahu fikum. Naam. Qala rahqa fa aqul wa qala Ibnu Asyur rahimahullah. Berkata Ibnu Asyur rahimahullah, wa hadha sya'nu du'ati ad-dhalali wal batil. Inilah kondisi keadaan da'i-da'i dhalal dan kebatilan. Apa itu? Ayyukimmu afwahan natifin. Mereka membackup, menutup ya, mulut-mulut orang-orang yang membicarakan, menyuarakan bilhaqi wal hujjah, dengan hak dan hujjah. Bima yastati'un, dengan cara-cara upaya-upaya mereka mampu. Berusaha untuk menutup mulutnya harus sunnah. Berusaha untuk membekap ya. Dibekap mulutnya tadi. Supaya jangan membicarakan hak dan hujjah. Dengan cara yang mereka mampu. Apa itu? Minta khuif. Ditakut-takuti. Taswil. Taswil dari kata-kata sawarat lahu. Nafsuhu amra idza zayyathu lahu, menghias-hiasi dirinya, menghias-hiasi suatu perkara yang batil seakan-akan itu hak. Taswil wa tarhib, dengan irhab, menteror, menakut-nakuti. Wa tarhib, juga dengan cara menyemangati. Al-muhim, dengan apa yang mereka sanggup sudah. Dengan berbagai macam trik, dengan berbagai macam cara. Tujuannya supaya ahlus sunnati, ahlul haqqi, ahlul hujjati tidak bisa menyampaikan hak mereka, hujjah mereka. Qala wa la yad'una an-nasa yatajadaluna bil hujjati wa yataraja'una bil adillah. Mereka tidak akan membiarkan umat manusia. Mereka saling mujadalah, berdialog, berdiskusi dengan hujjah. Atau saling memurojaah dalil yang ada. Li'annahum yuqinuna anna hujjata khusumihim anhab. Karena mereka yakin bahwasanya hujjah lawan mereka, rival mereka dari ahlul haq itu anhab, lebih bangkit. Lebih menarik. Lebih tepat. Fahum yasturunaha, maka mereka berusaha menutupi hujjah tadi. Wa yudafi'unaha, dan mereka meredamnya, menolaknya. Labi misriha, bukan dengan sebenar hujjah tadi. Bukan adu hujjah, bukan adu argumentasi. Walakin bi'asaliba minil buhtani wa tadlil. Namun dengan uslub-uslub, dengan cara-cara buhtan. Tuduhan-tuduhan dusta, wattadlil, penyesatan-penyesatan, tuduhan dhalal. Ini mereka. Tidak membiarkan pengikut mereka atau kaum muslimin membaca hujahnya ahlul haq. apalagi berdialog, berdiskusi dengan hujjah dengan dalil. Ya mungkin. Wah, mereka akan menyerang ahlul haq tadi dengan berbagai macam vonis. Mereka itu dhullal, mereka itu dusta, mereka itu begini, mereka itu begini. Hati-hati dengan mereka. Mereka itu adalah ghulat, orang-orang yang ekstremis. Mereka adalah radikalis, mereka adalah begini, begini, begini. Digambarkan jelek. Sehingga dengan itu masyarakat langsung antipati, pobi dengan ahlus sunnah, ahlul haq tadi. Ini mereka. Kemudian kata beliau, faiza a'yadhumul hiyal. Tapi ketika hilah-hilah tadi membuat mereka capek, letih, tidak sanggup lagi untuk meredam hujahnya ahlus sunnah, wara'au bawaliqal haqqi takhfiq. Dan mereka melihat kilatan-kilatan cahaya al-haq itu takhfiq. Takhfiq khafaqatil bawarid, yakni suaranya, suara berjalannya kilat. Jadi ketika mereka melihat cahaya al-haq, kilatan-kilatan al-haq itu menyambar-nyambar dan bergeburu, gitu. Saking kuatnya. Khashaw ayya'umma nurahan nas. Mereka khawatir cahaya al-haq itu akan merata, menerangi semua orang. Alladzina fihim baqiyatun min khimrushdin. Yang mana di tengah-tengah masyarakat tadi, masih ada sisa-sisa kebaikan dan bimbingan. Nah, kalau khawatir ini semua, adalu ila lahwil kalam. Mereka kemudian berpaling. Menuju lahwul kalam, ucapan yang sia-sia. Wa nafakhu fi abwaqillahu wal ja'ja'ah. Mereka meniupkan trompet, ya, buk trompet, lahu, perkara yang sia-sia, wal ja'ja'ah. Al ja'ja'ah itu makna aslinya adalah suara blender. Suara untuk membuat roti. Sautur roha. Disebutkan dalam masal itu, dikatakan, asma'u ja'ja'adan wal aratihna. Saya dengar suara orang bikin roti, tapi gak lihat tepungnya. Gitu. Omong kosong. La'allahum yaghlibuna bidzalika 'ala hujjatil haqq. Barangkali dengan cara seperti itu mereka bisa mengalahkan hujjah-hujjah kebenaran. Wa yaghmiruna al-kalam al-qawla as-salih bi al-qawla as-salih billahu. Dan mereka menutupi ghamr, mereka menutupi ucapan-ucapan qaul-qaul yang saleh dengan lahu, dengan perkara yang sia-sia. Wa kadzalika sya'nu haula, dan demikianlah kondisi mereka du'atul dalali wal batil. Ini gaya berikutnya. Ya. Gaya berikutnya. Ini biasa terjadi pada ashabul ahwa'i wal bid'ah yang punya pengikut fanatik gitu. Dari kalangan kaum Syiah Rafidhah, kaum Sufiyah dan semisal mereka menggunakan cara-cara seperti ini. Hah? Dan juga Hizbiyin yang lainnya. Mereka tahu kalau mereka murid-murid mereka atau madu'um mereka atau masyarakat mereka mendengarkan ceramahnya Ahlus Sunnah, mendengarkan keterangan Ahlus Sunnah akan terbawa. Sudah. Karena sesuai dengan fitrah, menggunakan hujjah dan dalil. Cara dihalangi dari semua. Macam-macam. Entah dengan cara mentahzir ahlul haq. Dituduh macam-macam. Dikatakan sebagai wahabi. Dikatakan sebagai teroris. Dikatakan sebagai radikalis. Dikatakan sebagai ekstremis. Wah, berbagai macam cara. Ini mereka. Allahul musta'an. Ini pun juga terjadi pada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ahlus sunnah apa adanya. Mereka menjelaskan Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf. Menerangkan dengan hujah mereka. Ketika ada penyimpangan fitnah atau perkara batil dan dirasa perlu dan harus bicara. Dipertimbangkan sudah maslahat dan madharatnya. Mereka bicara. Menjelaskan ini perkara fitnah, ini perkara batil, ini perkara dalalah, ini perkara bid'ah. Juga dengan hujah. والبركة من الله, بركة dari Allah Azza wa Jal. Ya, akan sampai kepada orang-orang yang memberikan taufik kepada mereka untuk menerima al-haq, walaupun diupayakan sedemikian rupa oleh musuh-musuh sunnah untuk disembunyikan, diredam. Al-barakah min Allah. Nah, intinya kita harus tahu triknya mereka dalam kelas seperti ini. Wa aqul wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa talibur riyasati walau bil batil. Seseorang yang mencari, menuntut kepemimpinan, kedudukan, walaupun dengan cara yang batil. Ini ciri-ciri orang-orang yang sesat, yang menyimpang, yang niatan dia selama ini itu riyasah, kedudukan, posisi, jabatan, riyasah dalam perkara agama. Walaupun dengan cara yang batil. Ciri-cirinya kata beliau, turdhihi al-kalimah allati fiha ta'zimuhu wa in kanat batila. Akan membuat dia ridha. Akan membuat dia ridha satu kalimat yang padanya ada pengagungan kepada dirinya, walaupun kalimatnya batil. Wa tughdhibuhu al-kalimatuhu al-kalimatu allati fiha dhammuhu wa in kanat haqqan. Dan akan membuat dia murka, membuat dia marah satu kalimat yang di dalamnya ada unsur mencela dia. Ya, mencela dia walaupun itu kalimat yang benar. Ini ciri-ciri. Tidak peduli itu hak atau kebatil, yang penting dia dimuliakan, yang penting dia dihormati, yang penting dia di atas. Begitu. Sehingga yang dipikirkan terkait dengan keadaan dirinya saja, tidak peduli kalam hak atau kalam batil. Singkatnya adalah, seseorang yang menyimpang itu hanya mengambil yang lahu la alaih. Mengambil yang untuk dia, bukan yang atasnya dia. Kata beliau, wal mu'minu, sementara seorang mukmin turdhihi kalimatul haqqi lahu wa alaih. Sementara seorang mukmin akan membuat dia ridha kalimatul haqq, entah itu lahu yang bermanfaat untuk dirinya, maslahat untuk dirinya, atau ke wa alaihi yang menyalahkan dirinya. Wa tughdhibuhu kalimatul batil lahu wa alaih. Dan akan membuat dia murka satu kalimat yang batil, baik kalimat itu menguntungkan dia atau hujjah atas dirinya. Itu mukmin. Li'anna Allah Ta'ala yuhibbul haqqa was-sidqa wal-'adl. Dikarenakan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai kebenaran, mencintai kejujuran, dan mencintai keadilan. Wa yubghidul kadhib wa dhulma, dan membenci kedustaan dan kezaliman. Demikian di Majmu' Fatawa juz yang ke-10 halaman 600. Ini ya bedanya antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah itu ya'khudhuna ma lahum wa ma 'alaihim. Mereka mengambil apa yang maslahat untuk mereka, yang mendukung mereka, ataukah yang menyalahkan mereka. Itu ahlu sunnah. Yang penting hak. Ketika sesuai dengan apa yang ada pada mereka, mereka bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas taufik. Dan ketika mereka salah, mereka dengan mudah rujuk kepada al-haq, bertaubat, beristighfar kepada Allah atas perkara yang batil tadi, dan tidak mengulanginya. Selesai. Jujur. Transparan apa adanya. Semuanya dengan hak. Adalah hak. Wabil hak. Tetapi yang namanya ahlul dalal, ahlul fitan, ahlul batil, ya'khudhuna ma lahum wa la ya'khudhuna ma 'alaihim. Mereka hanya mengambil sesuatu yang mendukung mereka saja. Dan tidak mau mengambil apa-apa yang menjadi hujah atas mereka atau yang menyalahkan mereka. Dengan tanpa peduli ini hak atau kebatil. Na'udzubillah. Ketika sesuai dengan apa yang ada pada mereka diterima. Entah dari hizbiyin, atau dari majhulin, atau dari iman. Yang penting lahum. Wah, diambil sama mereka. Begitu yang alaihim yang menyalahkan mereka tolak. Hatta yang menyampaikannya ulama, hatta yang menyampaikannya masyaih, hatta yang menyampaikannya du'atul sunnah, hatta yang menyampaikannya adalah orang-orang yang memiliki hujah begitu kuat. Tolak sama dia. Dikarenakan tidak sesuai dengan makarnya, tendensinya. Hati-hati. Dan ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada seseorang yang memang dalam hatinya itu ada talabur riyasah. Mencari riyasah, kedudukan, posisi, jabatan dalam perkara seperti ini. Maka muncul perkara yang tadi. Maka tempuhlah tariqahnya ahlus sunnah. Jangan kamu tempuh tariqahnya ahlul fitnah. Dan yang kedua, kenali bagaimana trik-trik mereka ini. Dengan berbagai macam cara yang ada pada mereka. Maka saya menasihatkan di bagian akhir, intabihu min makri ahlil fitnati wal batil, wahai para santriku, waspadailah makar-makar ahlil fitnah dan ahlil batil. A'adhanallahu wa iyyakum min syarril fitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kami dan juga kalian dari kejahatan fitnah. Ya, di masa fitnah harus jujur. Bukan polos. Jujur. Di atas hujah. Di atas dalil. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada rekayasa. Tidak ada tendensi. Tidak ada konspirasi. Apa adanya? Bilhaq wa al-haq wa ilal-haq. Betul? Alhamdulillah taufik bin Allah. Salah taubat kepada Allah. Rujuk kepada al-haq. Tidak kekeh di atas perkara yang batil. Kita akan selamat insya Allah dari semua ragam fitnah yang ada. Dan ini tariqah al-usul yang sangat menenteramkan hati. Menyenangkan, menenangkan. Ya'khuduna malahum wa ma'alaihim. Walaupun ahlu sunnati wal jama'ah itu disoroti. Atau kemudian ada yang mencari-cari aibnya mereka, kesalahan mereka. Atau dipasangi CCTV, itu bahasa kasarnya. Untuk memantau pergerakan-pergerakan ahlus sunnah. Tidak masalah. Walaupun dipasang jasus mata-mata. Untuk mengamati pergerakan-pergerakan du'atus sunnah. Tidak masalah. Mereka hanya menyampaikan yang hak. Menyuarakan yang hak. Tadi prinsipnya. Ketika betul di atas sunnah, alhamdulillah. Ketika kok salah, kemudian disebarluaskan sama ahlul fitan. Mereka begini, begini, begini, begini, begini, begini. Menyebarkan aib-aibnya ahlul sunnah. Kesalahannya ahlul sunnah. Tidak ada masalah. Oh, salah. Taubat kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Rujuk kepada al-haq. Selesai. Sehingga tidak ada lagi upaya atau cara bagi ahlul fitan untuk menyerang mereka. Benar, alhamdulillah. Mau menyerang bagaimana perkara kebenaran? Akan nampak fitnah mereka dengan cara itu. Akan nampak penyimpangan mereka dengan cara itu. Kalau menyerang perkara al-haq. Kalau salah, ya rujuk, alhamdulillah. Tidak ada yang susah. Dengan sikap jujurnya ahlu sunnah. Dengan sikap tawadu'nya ahlu sunnah. Dengan sikap di atas al-haqnya ahlu sunnah. Jadilah ahlu sunnah yang jujur. Jangan menjadi ahlu fitnah yang penuh dengan tendensi, rekayasa, dan yang semisal itu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga manfaat dan insyaAllah akan diteruskan pada pembahasan yang berikutnya. Tentang masalah as-sawarif anil haq. Penghalang-penghalang kebenaran. Ini saya bikin 3 silsilah sekarang yang cukup panjang. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.